Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita sifat salat Nabi, yang alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai membahas sifat-sifat salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita akan mengambil pembahasan tentang al-azkaru ba'das sholat, zikir-zikir setelah sholat. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 160. Disebutkan al-azkaru ba'das sholat, zikir-zikir setelah sholat. Nah, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar, beliau mendahulukan dengan takbir sebanyak 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dimulai dengan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang pertama, bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian setelah takbir, yastaghfiru salasan, beristighfar sebanyak 3 kali. Fayaqul, dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Qala wal hikmah minal istighfar ba'da sholat. Adapun hikmah istighfar setelah sholat, annal insan, bahwa manusia, la yakhlu minat taqsir, tidak terlepas dari yang namanya kekurangan, fi sholati, ketika sholat atau di dalam sholatnya, entah kurang dari sisi bacaan atau dari sisi kekhusyuan, maka istighfar itulah yang menyempurnakan kekurangan yang terjadi di saat sholat. Dan tidak menutup kemungkinan semua orang pasti mengalami hal yang demikian. Ini ketidakkhusyuan atau kekurangan, ya, kekurangan sempurnaan dan lain sebagainya. Karena memang telah sampai kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa idza uqimatish shalah, kalau iqamat sudah dikumandangkan, ja'a syaitan, syaitan datang ilal musolli, kepada orang-orang yang sedang sholat. Kemudian dia mengatakan udhkur kaza, udhkur kaza, coba ingat ini, ingat ini. Maka terkadang kita mengalami sebelum sholat di iqamah kan, ya, nggak kepikiran apa-apa, siap untuk melaksanakan sholat. Begitu dikumandangkan iqamah, mulai kunci kayak di mana ya, nyimpan kunci di mana? Aduh, ini jemuran belum diangkat, kepikiran utang, kepikiran segala macam. Ketika sudah dikumandangkan iqamah, ya, barakallahu fikum. Ini kadang terjadi. Nah, karena memang syaitan datang kepada orang yang mau melaksanakan sholat, ya, untuk mengatakan ingat ini, ingat ini. Maka apa yang tidak diingat sebelum itu jadi ingat malah ketika mau sholat atau sedang sholat. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Falihaza, maka dari itu syuri'alahu ayyastagfira salasan, disyariatkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali. Sebagai bentuk penyempurnaan dari kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Nah, dan hal ini pun dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap amalan yang beliau lakukan. Banyak dari amalan-amalan Rasul, entah taklim atau sodakoh atau apa saja amalan-amalan soleh, diakhiri dengan istighfar. Ya, diakhiri dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Sebagai bentuk penyempurnaan dari kekurangan yang mungkin terjadi di saat kita beramal. Jadi disempurnakan dengan istighfar. Barakallahu fikum. Kemudian setelah beristighfar, dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 6. Hadis Sauban radhiyallahu anhu. Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, idza insarafa min salati, kalau sudah selesai dari salatnya, istaghfara salasan, beristighfar sebanyak 3 kali, wa qala, dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, pertama takbir, istighfar, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah. Qala an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi idza sallama, apabila telah salam, lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqul, tidaklah duduk kecuali seukuran yang dia ucapkan. Yani imam setelah salam, setelah salat disyariatkan untuk menghadap ke makmum. Kapan dia mulai menghadapkan wajahnya ke makmum? Setelah mengucap Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru dia menghadap ke makmum. Nah, terkadang ada yang baru selesai salam, dia belum membaca zikir apa-apa, langsung menghadap ke makmum. Nah, kita husnudzon, mungkin dia belum tahu. Taunya disunahkan untuk menghadap ke makmum, tapi tanpa mengetahui kalau menghadap ke makmum itu setelah membaca takbir, istighfar, dan kalimat taslim Allahumma antas salam. Nah, jadi barakallahu fikum, yang biasa jadi imam di masjid kaumnya, maka membalikkan tubuhnya ketika selesai membaca Allahumma antas salam, atau ketika mengimami istrinya ketika misal hujan deras, akhirnya sholat di rumah berjamaah dengan istri, maka suami menjadi imam dan menghadap ke belakang ke makmumnya setelah membaca doa tersebut. Nah, setelah membaca itu dilanjutkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Lafadznya milik Bukhari. Nah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini doa yang luar biasa. Ya, doa yang luar biasa. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya atau miliknya adalah kerajaan, kerajaan di langit dan di bumi. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang telah engkau beri. Ini keyakinan, ini harus diimani di dalam setiap tindak tanduk kita di dalam kehidupan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu melarang, yang mampu menghalangi jika engkau telah memberi, jika engkau telah berkehendak. Ini harus kita yakini. Sehingga dengan demikian kita praktekkan ke dalam semua aspek kehidupan. Kita mau berdakwah takut diganggu oleh musuh. Kita mau jalan sendirian takut dihadang, takut. Tawakal. La mani'a lima a'taita. Ya, tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat menghalangi apabila engkau telah memberikan. Artinya apabila Allah telah menjaga. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi kalau engkau melarangnya. Nah, barakallahu fikum, tidak ada yang dapat memberi apabila Allah melarang. Nah, apabila Allah menghalangi. Barakallahu fikum. Wala yanfa'u dzal jaddi min kal jadd, dan tidaklah bermanfaat ya orang-orang yang mempunyai ajad ya atau kekuasaan atau kemampuan ya di luar kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bermanfaat syafaat orang lain apabila Allah tidak menghendakinya. Begitupun tidak bermanfaat gangguan orang lain jika Allah berkehendak untuk menjaganya. Nah, ini zikir yang keempat. Dilanjutkan setelahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua kali, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la ta'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Nah, wa qala kana Rasulullah yuhallilu bihin, Rasulullah bertahlil dengan ucapan-ucapan tadi, dengan kalimat-kalimat di atas, dubura kulli shalah, di setiap selesai salat. Hadis rawahu Muslim. Nah, insyaallah nanti ada, jika ada faedahnya kita bisa posting kan supaya bisa dihafal. Setelah itu membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, sifat kikir. Wa a'udzubika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Nah, pengecut dari segala hal. Pengecut dari menyampaikan kebenaran, pengecut daripada sifat penakut. Kita meminta perlindungan kepada Allah karena sifat penakut adalah sifat yang tercela. Wa a'udzubika min wa a'udzubika an awadda ila arzalil umur, dan aku berlindung kepadamu daripada umur yang direndahkan atau dikembalikan kepada umur yang kecil. Maksudnya apa? Di Rasul berlindung daripada kepikunan, karena orang yang sudah tua, yang sudah 80 ke atas atau 70 ke atas, itu akan kembali seperti anak kecil. Iya, kembali seperti anak kecil. Apa-apa pengen diurusin, buang airnya, makannya, minumnya, pikirannya pun kayak anak kecil. Nah, maka hendaknya orang yang mengurusi orang tua yang sudah umur seperti ini bersabar, karena memang kelakuan mereka dikembalikan seperti anak kecil. Pikirannya itu enggak kontrol. Nah, barakallahu fiik. Maka Rasul berlindung dari dijadikan orang tua yang pikun. Ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia. Kemarin kita sudah sampaikan fitnah dunia maksudnya apa? Ketika meminta empat perlindungan sebelum salam, fitnah dunia itu apa? Agar dijadikan orang yang senantiasa bersyukur dengan nikmat dan senantiasa bersabar ketika mendapat musibah atau mendapat ujian. Wa a'udzu bika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis rawahu Bukhari. Nah, dibaca itu semua ketika selesai sholat. Qala wa an Mu'adz bin Jabal, setelahnya, setelah membaca tadi, kemudian Rasul melanjutkan zikirnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini harus selalu kita minta tolong kepada Allah agar senantiasa dijadikan ingat kepada Allah, agar senantiasa dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah, agar senantiasa diperbaiki ibadah kita kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku dalam mengingatmu. Artinya ketika lalai, agar diingatkan kembali, ingat kepada Allah, zikir lagi. Nah, yang tadinya lalai, ingat kepada Allah lagi, zikir lagi. Nah, wa syukrika, dan bersyukur. Dapat nikmat, lupa sama Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar senantiasa mengingatkan kita supaya bersyukur ketika mendapat nikmat. Ya. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku di dalam memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, terkadang ibadah kita ada yang keliru. Nah, terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Maka mudah-mudahan dengan doa ini kita mendapat hidayah, entah melalui teman kita diingatkan, akhi, bukan seperti ini yang benar. Ini termasuk perbaikan ibadah. Atau yang tadinya malas ibadah menjadi semangat ibadah. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk." Dua kali. "Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli shalah." Jangan kamu tinggalkan membacanya setiap selesai sholat. Yaitu engkau ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku dalam mengingatmu, di dalam bersyukur kepadamu, dan di dalam memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis rawahu Abu Dawud. Pendek, diamalkan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengingatkan kita setiap kita salah. Allah ingatkan kita setiap kita lalai. Bantu kita setiap kita, ya, mulai melupakan. Nah, mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kesibukan yang banyak akhirnya kita lupa sama Allah, lupa ibadah, lupa zikir. Nah, maka mudah-mudahan dengan membaca ini Allah senantiasa ingatkan kita ketika kita lalai. Astagfirullah, ya, kenapa kok saya seperti ini sekarang? Ingat lagi, zikir lagi, perbaiki lagi ibadahnya, perbaiki lagi keadaannya. Nah, barakallahu fiik. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri." Ya. "Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni akullah, perbaikilah semua keadaanku." Ya. Kita semua enggak tahu keadaan kita ini bagus atau enggak. Atau bagus menurut diri sendiri tapi belum tentu menurut Allah bagus. Maka aslih li sya'ni akullah, perbaiki semua keadaanku ini ya Allah. "Wala takilni, dan jangan kau bebankan kepada diri ini." Nah, kalau Allah tidak memberikan taufik, tidak mungkin saya bisa berbicara di depan teman-teman sekalian. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepada teman-teman, mungkin tidak ada yang bisa datang ke kajian, entah karena malas. Maka kita berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik kepada kita. Nah, untuk senantiasa beramal soleh. Barakallahu fikum. "Bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi." Jangan bebankan kepada aku. "Tarfata'in," walau sekejap mata. Walau sekejap mata. Kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Nah, jangan tertipu dengan kemampuan diri sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan apa yang sudah kita hafal. Na'udzubillah. Maka hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jangan bebankan kepadaku semuanya, walaupun sekejap mata. Apa yang kita lakukan ini semuanya bentuk apa? Termasuk pertolongan dari Allah, tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah. Maka berdoa ini agar senantiasa Allah memberikan kepada kita taufik dan bisa mengamalkan apa yang telah disyariatkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis Muslim, Ibnu Al-Harits At-Tamimi dari sahabat Arafan dari sahabat Muslim bin Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan idza insara membisikkan kepada Muslim asarra ilaihi faqala, beliau berkata, idza insarafta min salatil maghrib, kalau kamu sudah selesai dari salat maghrib, faqul, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Ini diantara yang disyariatkan setelah kita sholat maghrib dan setelah sholat subuh untuk membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Fa inna ka idza qulta dzalik, sesungguhnya apabila engkau mengucapkan itu, yakni berzikir atau berdoa dengan kalimat tadi, tsumma muta, kemudian engkau mati, fi lailatika, di malam harimu itu atau di malammu itu, kutibalaka jiwarun minha, Allah ya, engkau akan dicatat mendapat penjagaan daripada neraka. Ini Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Nah, lindungilah aku dari neraka. Maka apabila engkau mati di malam itu dan di saat maghrib engkau membaca kalimat Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, engkau akan ditulis mendapat penjagaan dari neraka. Wa idza shallaita subha, kalau kamu sudah selesai dari salat subuh, faqul kadzalik, ucapkan zikir ini. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutta fi yaumika, karena apabila engkau mati di harimu itu, di siang itu, kutibalaka jiwarun minha, engkau akan dicatat mendapat penjagaan daripada neraka. Hadis rawahu Abu Dawud. Pendek. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kapan? Hah? Setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Nah, kita sering dengar imam setiap 5 waktu baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Iya. Maka yang benar ini hanya disyariatkan setelah sholat maghrib dan sholat subuh, sudah mewakili. Apabila kita membaca di saat maghrib, ini kan awal malam, maghrib itu awal malam. Qadarullah wa masyafa'al, kita meninggal di malam itu, maka apabila kita sudah membaca zikir ini, mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada azab neraka. Karena makna Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, lindungilah aku dari neraka, jagalah aku dari neraka. Nah, kemudian apabila dibaca setelah pagi hari, karena memang setelah sholat subuh atau pagi itu awal dari hari itu, malam itu awal, maghrib itu awal malam, pagi itu awal hari. Nah, maka siapa yang membaca itu, kemudian di siang itu engkau meninggal dalam keadaan sudah berzikir pagi harinya bacaan Allahumma ajirni minan nar, ya, engkau akan dicatat mendapat perlindungan dari azab neraka. Hadis rawahu Abu Dawud. Faqul qabla an tatakallam, ucapkanlah itu sebelum engkau berbicara. Nah, artinya sebelum melakukan aktivitas yang lain. Karena terkadang walaupun bukan bicara tapi dia pegang HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung megang HP kantongnya, lihat ada pesan apa. Masya Allah. Akhi, antum jangan tinggalkan zikir ba'da sholat. Itu pahalanya luar biasa, sangat besar. Iya, tadi ana lagi ngebantah si fulan. Ah, subhanallah. Likulli maqalin maqam. Setiap ucapan ada tempatnya. Ini waktu zikir ini bukan waktunya debat, bukan waktunya untuk berbantah-bantahan, bukan waktunya untuk kirim-kiriman pesan. Zikir dulu. Nah, apalagi berbantah-bantahan dengan orang yang tidak mencari kebenaran, sudah terjatuh ke dalam 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, berbantah-bantahan, debat kepada orang yang tidak mencari kebenaran. Yang kedua, dengan dia meninggalkan azkar ba'da sholat, zikir setelah sholat. Nah, barakallahu fikum. Maka saya menasihati kepada teman-teman sekalian, jangan banyak berdebat. Ya, jangan banyak berdebat atau berbantah-bantahan kepada orang yang tidak mencari kebenaran. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi? Madalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Ya, tidaklah suatu kaum menjadi tersesat, menjadi sesat setelah dia mendapatkan hidayah, setelah dia mendapat petunjuk, illa utul jadal, kecuali karena dia suka berdebat. Jadi berdebat itu termasuk akidah, disebutkan di dalam usul sunnah oleh Imam Ahmad. Nah, maka jangan berdebat sama orang yang tidak mencari kebenaran. Kalau dia memang mencari kebenaran, bertanya kepadamu, maka sampaikan. Namun apabila dia hanya untuk berbantah-bantahan, hanya ingin menunjukkan saya yang hebat, kamu kalah, saya yang menang, kamu yang kalah, nah, maka tinggalkan. Tinggalkan. Jangan diladenin, hanya akan ngabisin waktu. Ngabisin waktu, ngabisin energi, bahkan melalaikan ibadah yang lain. Kayak tadi, lagi sholat, mikir bantahannya apa ini. Iya, saya kalah debat, apa nih bantahannya? Mikirnya lagi sholat. Yang dibaca selagi sholat ini gak khusyuk. Setelah sholat, langsung pegang HP. Ini gak bagus. Iya, barakallahu fikum. Selain debatnya sendiri gak bagus, ya, tercela. Ditambah dilakukannya di waktu-waktu yang harus dibaca, waktu-waktu azkar sholat misalnya, setelah sholat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau memang dia mencari kebenaran, jadilhum billati hiya ahsan, bantah dengan cara yang baik. Sampaikan, ini dalilnya dari Quran, ini dalilnya dari sunnah, ini perkataan sahabat. Jika dia menerima, walhamdulillah. Namun jika menolak, maka sudah. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan, tinggalkan. Kalau dia kemudian membantah lagi, bantah lagi, sudah tinggalkan. Tidak ada manfaatnya berbantah-bantahan dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Kata Syekh Albani, talibul ilmi yakfihi dalilun wahid. Penuntut ilmu itu cukup hanya dengan satu dalil. Kalau penuntut ilmu yang mencari kebenaran, dia berbuat kesalahan, disampaikan dalilnya, ini dalilnya bahwa yang engkau lakukan keliru. Cukup. Oh iya, saya salah. Ini namanya penuntut ilmu. Tapi ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, tidak akan cukup walaupun engkau datangkan 100 dalil. Sudah sampai 100 dalil, berkilah lagi, berkilah lagi. Setelah ini Qur'annya, ini hadisnya, ini perkataan ulama'nya, nanti ustaz saya berkatanya begini. Nah, enggak akan ada habisnya. Maka tinggalkan kalau orang itu tidak sedang mencari kebenaran, tidak ada manfaatnya. Nah. Qala wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yansharifu min salatil ghadah qabla ayyatakallam. Siapa yang sudah selesai dari salat subuh, kemudian dia berkata sebelum berbicara, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marrat, sebanyak 10 kali, u'tiya bihi nasab'an, dia akan dianugerahi atau diberikan 7 hal. Yang pertama, kutiba lahu bihi na asyru hasanat, akan dicatat untuknya 10 kebaikan. Ini asalnya 10 kebaikan. Dan ada kaidah bahwa setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka kalau 10 kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 berapa? 100. Wa muhya anhu bihinna asru sayyiat, akan dihapus darimu 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu bihinna asru darajat, engkau akan ditinggikan derajatnya. Ditinggikan 10 derajat. Naam. Wa kunna lahu adla asru nasamat. Apa ini? Kita lewatkan. Wa kunna lahu hifdzan minasyaiton, dicatat atau terjaga daripada syaitan. Naam. Wa hirzan minal makruh, dan akan terlindungi dari segala yang dibenci. Wa lam yalhaqhu fi yaumihi dzalika dzanbun illa syirka billah, dan dia akan terjaga daripada dosa, ya, akan diampuni dari dosa kecuali dosa syirik kepada Allah. Wa man qala hunna hina yansharif min salatil maghrib ufiya mithla dzalik. Begitupun siapa yang membacanya selesai salat maghrib akan mendapatkan keutamaan di malam harinya seperti yang sudah kita baca barusan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita ulangi urutannya dari selesai salat takbir 3 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din wa lahu karihal kafirun. Allahumma a'udhu bika minal bukhl wa a'udhu bika minal juban wa a'udhu bika min an uradda ila ardalil umur wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa a'udhu bika min adabil qabr. Allahumma ya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah. Kemudian Allahumma ajirni minan nar untuk salat maghrib, setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kemudian melanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sebanyak 10 kali setelah salat maghrib dan salat subuh. Baru setelah itu bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah. Subhanallah, subhanallah. Ini ada beberapa sifat tasbih, ada beberapa sifat. Nah. Yang pertama sifat zikir tasbih, tahmid dan takbir ada 3 sifat. Yang pertama membaca sekaligus subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33 kali. Ya. Jadi langsung dalam satu keadaan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Berarti 99 ya jumlahnya ya. Nah, subhanallah sudah terhitung apa? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 99 jumlahnya. Disempurnakan menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah. Bisa diulang? Sifat yang pertama sekaligus membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, 33 kali. Disempurnakan yang terakhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sifat yang kedua subhanallah salasan wa salatuna marrah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Wala yaqul dan tidak lagi atau tidak perlu lagi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sifat yang kedua. Ya, cukup subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Total berapa? 100. Nah. Atsalits sifat yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 25 marrah, sebanyak 25 kali. Wa yakunul jami' mi'ah, maka semuanya sempurna menjadi 100. Ya kan? Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, wallahu akbar 4. dibacanya 25 kali, maka total berapa? 100. Nah, Ar-Rabi' sifat yang keempat, Subhanallah 10 marrat, membaca tasbih sebanyak 10 kali Subhanallah, ya. Subhanallah, Subhanallah 10 kali, Walhamdulillah, Walhamdulillah 10 kali, Wallahu Akbar, Wallahu Akbar 10 kali. Qala hadhihi sifatus shalah zakaratha ala hasab ma tabayyana li minas sunnah. Kata zakartuha ala hasab ma tabayyana li minas sunnah. Kata Syekh, sifat-sifat yang kami sebutkan di atas ini adalah yang nampak ada dalilnya dari sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada berapa sifat dalam tasbih, tahmid dan tahlil? Empat sifat. Yang pertama, Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar. Berapa? 33 kali. Disempurnakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sifat yang kedua, Subhanallah 33, Walhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dan tidak usah mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Sifat yang ketiga, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar 25 kali. Arabi yang keempat, Subhanallah 10 kali, Walhamdulillah 10 kali, Wallahu Akbar 10 kali. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ingat hadis Ashabud Dzur? Ya, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Zahab ahli dzur bil ujur. Ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendapatkan pahala lebih banyak daripada kami. Ya, kenapa? Karena yusallun kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Ya, wa yasumun kama nasum. Mereka puasa seperti kami puasa. Nah, wa yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah sementara kami enggak bisa bersedekah. Artinya kami kekurangan pahala nih, karena kami enggak punya uang. Orang kaya bisa sholat, puasa, sedekah. Sementara kami orang miskin hanya bisa sholat, puasa, enggak mampu sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Maukah engkau atau kalian aku sampaikan yang mana apabila kalian mengamalkannya, maka engkau akan dapat menyaingi, ya, akan dapat mengejar pahala orang yang ada di depanmu, ya, dan kamu tidak akan terkejar dengan orang yang setelahmu." Jadi apa zikirnya? Subhanallah 33, Walhamdulillah 33 kali, Wallahu Akbar 33 kali, disempurnakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, wah, senang dapat amalan dari Rasul yang mana apabila diamalkan dia akan bisa mengejar pahala orang yang telah mendahului dia, dan dia tidak akan terkejar dengan orang yang setelahnya, kecuali kata Rasul, illa man amila kama amil. Secara makna, kecuali, ya, orang-orang yang mengamalkan seperti yang kamu amalkan, baru mungkin akan bersaing pahalanya, kan gitu. Senang mereka, orang-orang miskin, ya, bisa saya kejar nih, kan gitu. Ternyata mereka dapati orang-orang kaya pun mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Waduh, gimana ngejarnya, kan? Nah, maka zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya, itu kalau itu sudah keutamanya Allah berikan kepada orang kaya tadi. Ya, sudah dikasih ibadah yang rajin gitu kan, sedekah. Mereka mengamalkan seperti yang kalian amalkan lagi. Nah, ya sudah, itu memang keutamanya Allah berikan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri saya dan kepada semuanya, jangan tinggalkan zikir ini. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Atau zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Wallahu Akbar. Dilanjut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, barakallahu fiik. Cukup? Baik, naktafi bihadza. Untuk sifat salat Nabi, Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.